Mitra bisnis, Wikiandi melihat tahun depan kesenjangan ekonomi masih akan terjadi, bahkan cenderung makin melebar, mengingat peran pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi dualistik yang memisahkan antara sektor modern dan tradisional, tidak pernah dilakukan, bahkan pemerintah cenderung melakukan pembiaran, serta melepaskan perputaran roda ekonomi sepenuhnya kepada sektor swasta. Untuk membahas fenomena ini, segera kita berbincang dengan Quick Yan Gi. Pak Quick, jika pemompaan daya beli memang terjadi dari tataran birokrasi, baik itu secara legal maupun ilegal melalui proses korupsi, apakah ini berarti sektor konsumsi akan meningkat pada tahun depan? Konsumsi akan meningkat di daerah perkotaan yang kena kucuran uang korupsi. Jadi, itu yang saya katakan, ekonominya ekonomi modern dan ekonomi tradisional, dualistis ekonomi. Yang di sektor modern itu cukup mempunyai masa untuk bisa tumbuh terus. Oleh karena kota Jakarta, Jabodetabek saja itu berapa? Sudah berapa sekarang? 14 juta lebih. Nah, itu udah cukup. Klaster-klaster yang penduduknya itu, penduduk menengah atas, itu sudah bisa berputar sendiri, tapi terputus sama sekali, tidak ada urusan dengan miskin. Kelompok miskinnya, ya miskin terus, tereksploitasi gitu. Jadi, ya itu yang saya katakan, itu hanya bisa langsung menular ke bawah kalau pemerintahnya ada. Jadi sekali lagi, pemerintah harusnya ikut berperan ya Pak? Ya, pemerintah ini kita bernegara, kita bikin negara, kecuali kehidupan teratur, tertib. Ini kan supaya menuju kepada kemakmuran yang berkeadilan. Lah kalau terus kemudian apa-apa nggak mau, bikin prasarana nggak mau, bikin jalan raya tidak mau, bikin apa-apa nggak mau pemerintahnya. Terus nggak bisa, ini yang paling Freeport nggak bisa, minyak nggak bisa, Blok Cepu nggak bisa, semua eksal. Kalau apa-apa nggak bisa, bangsa Indonesia nggak bisa setelah 65 tahun merdeka, apa-apa nggak bisa yang lulusan tiba-tiba menjadi kulinya perusahaan asing semua, tenaga gajian semua, gimana dong? Demikian Quick Yan Gi, saya Dinda Natasha.